Kitabu Ahkamil Aqdiyati wa Syahadah, kitab menjelaskan tentang beberapa keputusan dan beberapa persaksian. Wal aqdiyatu jam'u qada'in bil mad, wa huwa lughatan ihkamu syai'i wa imdau. Kata aqdiyah merupakan bentuk jamak dari qada' yang huruf akhirnya berupa hamzah. Dan kalimat yang huruf akhirnya berupa hamzah ini dalam istilah lugat atau nahwu biasa dikenal dengan isim mamdud. Makanya di sini dikatakan bil maddi. Wahwa lugatan ihkamu syai'i wa imdau. Makna lugat dari kodok adalah mengokohkan, mengukuhkan sesuatu dan melestarikannya, dalam arti melaksanakannya. Wasyar an faslul hukumati bainal khusmaini bihukmillahi ta'ala. Dan makna syariat dari qadha adalah memutuskan suatu permasalahan yang terjadi antara dua orang yang bertikai dengan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi melerai permasalahan yang terjadi atau konflik yang terjadi antara dua orang yang bermusuhan. Bermusuhan dalam arti dalam ranah hukum ya. Wasyahadatu jam'u syahadah, masdaru syahida, ma'khudun minasyuhudi bima'nal hudur. Sedangkan kata syahadah merupakan bentuk jamak dari kata syahadah yang merupakan masdar dari fi'il syahida yashadu. Dan kata syahadah ini diambil dari kata syuhud yang berarti hadir atau datang. Wal qada'u fardu kifayah, fa in ta'ayyana 'ala syakhsin lazimahu talabu. Hukum qadha atau memutuskan sesuatu, memutuskan pertikaian seseorang dengan hukum Allah ini hukumnya fardu kifayah. Tetapi bila hanya ada satu orang yang memenuhi syaratnya, maka dia harus berusaha agar menjadi pemutus tersebut. Jadi seorang qadhi ini memiliki syarat-syarat tertentu. Dan bila di dalam satu daerah terdapat beberapa orang yang memiliki atau mencukupi syarat menjadi qadhi, maka hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi bila hanya ada satu orang yang mencukupi itu, maka dia diharuskan untuk berusaha agar menjadi qadhi. Wala yajuzu ayyalial qada'a ila man istakmalat fihi khamsata asyar. Wafi ba'di nusahi khamsa asrota khoslah. Seseorang tidak diperbolehkan secara syariat menjadi qadhi, menjadi juru putus, kecuali dia memenuhi 15 syarat. Dan di dalam manuskrip terdapat perbedaan kalimat, yaitu satu manuskrip menggunakan kata khamsata asar dan lain menggunakan khamsa asrota. Ini perbedaannya dalam sisi jama' atau mufrad ya, jama' atau mufrad. Kalau di dalam kajian nahwu, khomsata asyara ini mudzakkar, mohon maaf ya. Perbedaan dalam segi mudzakkar dan mu'anas, bukan jama' mufrad ya. Jadi khomsata asyara ini adalah bentuk mudzakkar atau laki-laki, dan khomsa asrota ini mu'anas atau perempuan. Ahaduhal islamu falatasihu wilayatul kafir. Walau kanat ala kafirin mithlihi. Ya, ini syarat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi seorang kafir non muslim ini tidak bisa memiliki kedudukan sebagai juru putus, walaupun jabatan itu kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang sama dengannya, yaitu dia tidak diperbolehkan untuk menjadi juru putus orang-orang kafir. Qalal Mawardi wa majarat bihi adatul wulati min nasbi rajulin min ahli dhimmah fa taqlidu riyasatin wa zi'amah la taqlidu hukmin wa qada. Menurut satu ulama yang bernama Mawardi, bila di satu daerah terdapat kebiasaan untuk mengangkat juru putus dari kafir dhimmi atau penduduk kafir, maka hakikatnya itu bukanlah hukum atau qada ya, bukanlah mengikuti hukumnya dan bukanlah mengikuti keputusannya, tetapi hanyalah mengikuti kepemimpinan dan kepemimpinannya. Jadi Mawardi, ulama yang bernama Mawardi ini membedakan antara keputusan yang sah, keputusan sebagai hukum yang sah, dan keputusan sebagai pemimpin, sebagai kepemimpinan. Wala yalzamu ahlad dhimmatil hukmu bil ilzamihi bal bil tizamih. Jadi seorang penduduk dhimmi di saat juru putusnya adalah orang dhimmi, maka sebenarnya dia harus melakukan keputusan itu bukan karena keputusan yang ditetapkan oleh juru putus, tetapi karena dia telah menyanggupi keputusan itu. Jadi ada perbedaannya. Kalau qadhi yang sah itu berarti keputusannya mengikat, dalam artian yang bersangkutan harus mengikuti keputusan itu karena keputusan itu mengikat. Beda dengan juru putus atau qadhi yang tidak beragama Islam, yang ahlu dhimmah. Jadi ahlu dhimmah yang diputuskan hukumnya, dia harus mengikuti hukum itu bukan karena keputusannya mengikat, tetapi karena dia telah menyanggupi untuk melaksanakannya. Wasani wasalisu albulughu wal aqlu fala wilayata lisabiyyin wa majnun adbaqa jununuhu aula. Syarat yang kedua dan ketiga adalah baligh dan berakal. Jadi orang-orang yang tidak memiliki syarat itu, yaitu orang gila dan anak kecil, keduanya tidak bisa menjadi qadhi, tidak bisa menjadi juru putus. Dan kegilaan ini tidak membedakan apakah gilanya terus menerus atau terputus-putus. Warabiul khurriyah falatasihu wilayatu raqiqin kullihi aw ba'dih. Syarat yang keempat adalah merdeka. Jadi seorang raqiq, seorang budak, dia tidak sah menjadi qadhi, dia tidak sah. Andai kata diangkat menjadi qadhi, maka pengangkatan itu tidak sah. Dan budak ini tidak membedakan apakah keseluruhannya budak atau hanya sebagiannya yang berstatus budak, yang biasa kita kenal dengan istilah budak mubaat. Wal khamisu dzukuratu falatasihu wilayatum ra'atin wala khunsa. Dan syarat yang kelima adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi wilayah atau pengangkatan perempuan atau khunsa menjadi qadhi ini hukumnya tidak sah. Walau wuliyal khunsa halal jahli fahakama thumma bana dzakaron lam yunaffat hukmuhu fil madhab. Ada satu permasalahan, yaitu pengangkatan khunsa sebagai qadhi di saat jenis kelaminnya belum jelas. Jadi di saat dia diangkat, jenis kelaminnya belum jelas, lalu dia memutuskan suatu perkara. Setelah keputusan itu ternyata dia kelaminnya sudah jelas, yaitu laki-laki. Kasus yang demikian menurut pendapat yang ada di madhab, madhab Syafi'i pastinya, hukumnya tidak sah ya, hukum keputusan yang dilakukan tidak sah, walaupun dia kenyataannya memang sudah ditetapkan sebagai laki-laki. Wasa disul adalah, syarat yang ketujuh adalah adil. Artinya tidak boleh berupa orang-orang yang fasik ya. Wasaya ti bayanuha fi fasli syahadah fala wilayata li fasikin bisyai'in wala subhata lahu fi. Nanti penjelasan tentang adalah, tentang sifat adil ini akan dijelaskan lebih rinci di dalam bab syahadah, di dalam fasal yang menjelaskan tentang persaksian. Jadi orang yang fasik, dia tidak diperbolehkan atau tidak mencukupi syarat menjadi qadhi atau menjadi juru putus. Jadi seseorang yang telah melakukan dosa, yang dosa itu bisa menjadikannya menjadi orang fasik, maka dia tidak sah menjadi qadhi. Dan dosa yang dilakukan itu dosa yang tidak subhat ya, artinya memang benar-benar dosa, tidak ada keraguan. Wasabi'u ma'rifatu ahkamil kitabi wa sunnati ala tariqil ijtihad. Syarat yang ketujuh adalah mengetahui hukum-hukum Al-Quran dan hadis sesuai dengan cara berijtihad. Ini yang sangat berat ya. Wala yustaratu hifdhu ayatil ahkami wala ahadithiha al-muta'alliqati biha an dhuhri qalbin. Dan syaratnya hanyalah mengetahui hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak disyaratkan untuk menghafal ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Tidak juga disyaratkan menghafal hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum. Wa kharaja bil ahkamil qisasu wal mawaid. Jadi tidak semua ayat Al-Qur'an harus difahami. Yang penting ayat harus difahami hanyalah ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Maka mengecualikan ayat-ayat yang isinya tentang cerita kaum dahulu atau tentang mau'idah dari Allah Subhanahu wa taala.